Selamat siang Pak Hendri. Silakan Pak. Ya, cuma kata kunci saya ini ya, di dalam ayat ini semuanya mereka itu mencari penghidupan dengan cara menggerogoti uang rakyat. Ya, salah satunya di ke Dinas kita ini ya, Kementerian Pendidikan Nasional ini. Itu banyak itu rakyat-rakyat tikus-tikus yang menggerogoti pendidikan kita. Nggak usah jauh-jauh lah. Kayak buku-buku sekolah anak-anak kita itu sekarang itu. Tiap tahun berganti terus itu. Penerbitnya berganti. Ya itu makanya saya bilang lagi. Intinya itu mereka itu pada udah mengabdi di rakyat. Tapi intinya mereka uang rakyat masih digerogotin juga. Dengan cara proyek-proyek yang tidak menentu ini. Jadi rakyat dibebankan lagi. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita melihat hal kemarin Kementerian Agama. Sampai menterinya aja jadi tikus juga. Mungkin nanti kalau pemimpin kita yang baru ini, itu Kementerian Pendidikan Nasional itu tikus-tikusnya dihabiskan, dibakar habis itu. Dia kayak ini senang, bahagia sejahtera. Makasih. Terima kasih Pak Hendri. 633-9160 Pak Tono, selamat siang. Selamat siang. Silakan, saya ingin merespon pemberitaan kali ini ya. Kalau bisa perindahannya agak berimbang, karena saya sebagai warga masyarakat melihat prestasi pendidikan dan pendidikan di Indonesia ini diakui dunia. Terbukti beberapa tahun lalu berturut-turut Indonesia diwakili oleh anak-anak didiknya menjuari beberapa kompetisi. Kalau mau reda mohon dikisahkan Pak. Seperti juara kejuaraan fisika internasional itu prestasi yang membanggakan Indonesia di era internasional, di kancah internasional. Namun pemberitaannya tidak begitu diekspos. Tapi kali ini pada saat kita terendah di matematik itu lebih banyak diekspos. Ini timbangan informasi ini pertama kurang pas dalam menjelaskan mengenai metode pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, terlepas dari itu memang kita banyak proyek yang harus ditangani. Karena pendidikan tidak akan maju kalau fasilitas pendidikannya nggak ada. Coba lihat di daerah-daerah sekolah yang rubuh dan sebagainya, itu menjadi dominasi untuk proyek-proyek yang harus ditangani. Terlepas dari itu semua, KPK kan juga jalan juga untuk memberantas korupsi di lingkungan Departemen Pendidikan. Jadi mohon pertimbangan agar pemberitaannya juga yang berimbang terhadap metode pendidikan dengan prestasi pendidikan Indonesia yang baik-baik itu juga harus diekspos juga. Baik, terima kasih Pak Tono komentarnya. Saya beralih ke Pak Zeno. Yang Bu. Ya, silakan Pak. Ya, masyarakat Indonesia juga nggak bodoh-bodoh amat kan, asal bisa dididik yang benar itu pasti bisa berprestasi. Kita aja kalau di luar negeri nggak mau kalah dengan orang-orang bule. Kan masalahnya di Indonesia itu birokrasi itu udah dari zaman Orde Baru itu memang orang-orangnya itu nggak memikirkan negara, enggak, dia memikirkan rupiah, mengumpulkan uang. Sama kalau kita mendengarkan prinsip Mahathir Muhammad itu dengan ilmu pengetahuan yang banyak kita biasa bisa menguasai dunia. Tapi kalau yang di birokrasi kan pikirannya nggak begitu. Dengan harta yang banyak, kita bisa apa aja bisa dibeli. Itulah yang mindset itu yang harus dirubah di birokrasi itu. Kita harus mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak, kita bisa melangkah lebih maju. Baik, terima kasih Pak Zainal. Satu penelpon terakhir, Pak Arifin. Iya. Kalau menurut saya, mungkin ini mungkin adalah pentapora mereka yang terakhir lah ya, menurut saya ya. Itu kan anggarannya tahun lalu udah dihabisin sama pejabat-pejabat kita itu, bikin uang banyak juga otot nggak nambah-nambah. Aku kira itu yang terakhir, karena saya kira tahun depan tidak akan terjadi seperti ini. Dan mungkin kalau yang sudah berhasil merampok itu mungkin tahun depan itu mungkin kenapa takut sama KPK lah gitu. Buat saya itu aja. Terima kasih Pak Arifin dan selamat sore Pak Kahin. Selamat sore Ibu. Silahkan. Ya kalau kita lihat sekolah seperti kandang kambing ya, terus dari juga gurunya juga gajinya kecil. Nah ini kemudian akibat dari proyek UN ya, sukses gitu ya, di mana sekolah seperti ini sekolah seperti bimbel aja gitu. Kalau menurut saya cuma mengejar seolah hidup di dunia ini hanya tertuju pada satu tujuan dari UN. Nah itu maksud kita. Itu sih daripada si Muhammad Nuh ini, di mana memati-matian dia untuk mempertahankan UN. Dan akhirnya kita jadi negara di bawah Ghana, negara terbelakang, negara bodoh, negara blow out. Ya inilah akibat daripada kepemimpinan dari Mendikbud tidak berpendidikan dan tidak berbudaya. Sengaja dibikin bodoh-bodoh rakyat biar gampang digiring, ada yang menjelang komitmen nanti, dia kasih 10.000, nah, jombloslah, selesai, ya, harus. Terima kasih. Sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat petang Pak Rahmat. Ya, selamat petang. Silakan Pak Rahmat komentarnya. Ini kehebatan SBY. Jadi semua koalisi bagi-bagi proyek, bagi-bagi rezeki, kualitas bukan urusan gue. SBY itu harus diminta pertanggungjawaban. Itu menteri-menteri yang dipilih itu menteri monyet semua, menteri begok semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Halo Pak Henry. Iya. Selamat malam Bapak. Silakan Pak Henry komentarnya. Saya rasa sih untuk anggaran itu sudah tercampur aduk dengan apa anggaran untuk pendidikan PNS juga. Jadi itu tidak murni dari untuk pendidikan itu. Terima kasih. Ya. Okay. Baik, terima kasih Pak Henry. Pak Sefem, selamat pagi Pak Zainal. Ibu. Ya, silakan. Ini Bu. Kalau membangun SDM itu kan enggak sebentar Bu. Itu jangka panjang kan. Kalau kita lihat pendidikan zaman presiden sekarang atau menteri sekarang, itu zaman dulu itu pendidikannya itu kan cuma hafalan kebanyakan kan, enggak diajarin cara kita berpikir kreatif. Ya kan, enggak diatur cara berpikir kreatif itu kurang. Dia jadi presiden dan menteri sekarang nggak bisa berbuat banyak Bu. Beda kalau yang di saat masih muda kita diajarin berpikir yang kreatif untuk ke depan dia itu bisa mengambil kesempatan yang baik, bukan yang kesempatan kayak sekarang cuma segerombolan-gerombolan koruptor kan punya jabatan pada pikirannya uang. Dia nggak berpikir bagaimana hidup kita itu bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Makasih. Ya, terima kasih Pak Zainal. Nah, Pak Sebem, selamat pagi. Pagi. Dengan? Betul. Saya tadi di Facebook. Halo Pak. Ya. Ya, suaranya juga tidak begitu jelas kami dengar ya. Di sini. Halo. Ya, dengan Pak siapa tadi maaf? Rudy. Pak Rudy, oke, silakan Pak Rudy. Saya nggak begitu kaget ya, karena menurut kenyataan walaupun anggarannya besar nominalnya mungkin dari atas tapi sampai ke bawah itu coba Anda tengok di Bekasi saya lihat banyak guru honor terutama yang saya lihat di tingkat SLTA itu 3 bulan belum gajian loh Pak guru honor loh Pak ya. Bagaimana mungkin sekolah mau pendidikan mau berkualitas kalau dari gurunya saja tidak diperhatikan ya, kalaupun mungkin ini ya kurang lah, sangat kurang diperhatikan guru. Ada guru 3 bulan belum gajian, saya berani buktikan di Bekasi ya, sehingga kalau mau memperbaiki itu ya perbaikilah SDM terutama mulai dari guru. Coba itu, jangan cuma anggarannya doang gede di atas tapi sampai ke bawah netesnya enggak sama sekali. Terima kasih. Pak Seben, selamat pagi. Ya. Dengan? Dengan Mio. Pak Mio, silakan. Ya, kalau saya pikir sih bukan soal ini ya, apa namanya, di 300.000 triliun atau bagaimana. Ya, itu tidak akan efek kalau ya yang digaji juga tidak berkualitas gitu ya. Jadi ya saya sih mendingan kalau mungkin okay, gajinya bisa ya, 2-3 kali lipat ya dari sebelumnya tapi memang kualitas gurunya memang benar-benar ditingkatkan ya. Terima kasih Pak Mil ya. Bu Dewi, selamat pagi. Halo, silakan. Iya gini, pendidikan itu terlalu banyak proyek jadi guru itu benar-benar gak diperhatikan. Yang penting proyek ini, proyek itu, dan bermacam-macam proyek. Sampai hari ini, Bu, namanya sertifikasi guru aja belum diturun-turunkan. Jadi saya mohon tolong diperbaiki lagi sistem dari atas supaya mereka jangan memikirkan proyek-proyek aja. Terima kasih. Pak Dede, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, silakan. Kalau saya lihat ini bukan yang bertanggung jawab bukan Menteri Pendidikan aja ataupun Departemen Pendidikan ya, tapi ini merupakan suatu tanggung jawab kita bersama ya, ya terutama dari perencanaannya, sama bidang yang digeluti apa, sampai di detailnya lah, itulah. Ya kalau pandangan saya sih harusnya semuanya ini diregenerasi ya, dibedot, karena nih lihat juga orangnya. Orang lama semua, yang model pendidikan jadul punya ini, yang model waktu zaman lagu Umar Bakri, Bu. Jadi saya rasa ini semuanya ini mesti diganti lah, Bu, semuanya deh. Jadi biar pakai generasi baru yang pernah merasakan bahwa mereka itu belajar pelajaran SD sampai fungsi RT, RW, kelurahan, wali kota, semuanya itu mereka mesti apa mati, Bu. Fungsinya apa saya yakin juga nggak jelas sih anak SD itu, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pak Stefan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan? Dengan Fabian. Pak Fabian, silakan Pak Fabian. Ya, kalau menurut saya, sistem yang berkaitan kalau si nepotisme itu harus dibenahi dulu. Jadi, akarnya di situ kalau menurut saya. Nah, kemudian berkaitan dengan sistem yang ada di Departemen Pendidikan gitu kan, itu juga harus dibenahi. Kemudian berkaitan dengan penggajian yang menurut banyak orang guru perlu digaji tinggi, itu ada betulnya juga. Namun kalau tidak disertai dengan sistem yang dibenahi berkaitan dengan reward and punishment-nya, itu juga akan sia-sia juga. Karena sekarang trennya guru sampingannya itu mulai dari bisnis baju, buku, dan sebagainya gitu kan. Nah kalau itu dibenahi, kalau ada satu punishment yang berat berkaitan dengan itu, nah itu tentunya akan memberikan satu efek positif. Di samping itu juga standarisasi untuk guru juga harus ditingkatkan tentunya. Nah itu menurut saya yang harus menjadi fokus buat Departemen Pendidikan dalam hal ini. Nah Menteri Pendidikan lah yang dalam hal ini harus punya satu program yang jelas gitu untuk melakukan satu pembenahan secara keseluruhan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fabian. Pak Jeki, selamat pagi. Pagi. Silakan. Jadi kalau tadi yang dikatakan kita punya SDM pasti lebih baik sedikit dari Ghana, kita juga tanda tanya. Sebenarnya banyak orang Indonesia yang mampu bicara, punya kemampuan. Tapi kalau kita bicara lagi ke kementerian, kita bisa harap apa? SBY milih menterinya yang gak beres semua. Mau contoh, masa Roy Suryo jadi Menteri Pendidikan, apa Menteri Pemuda, basicnya apa? Zero wajib jadi ESDM, basicnya apa? Milih orangnya aja nggak beres. Jadi mau kementeriannya bikin skim yang baik, kita juga bingung. Itu aja. Makasih. Pak Arifin, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Arifin. Saya bilang begini, Bu, karena kalau sudah diperbandingkan secara internasional kita sampai sebegitu rendahnya, anak institusi internasional itu mestinya sih mereka tidak aman ya. Tapi walaupun misalnya negatif, harusnya Indonesia ya, kita sebagai bangsa ya, kita mestinya mulai terbenah. Malu udah pasti lah, mau dibilang jelek begitu. Tetapi kita harus berusaha untuk memperlihatkan bahwa Indonesia itu tidak seburuk itu. Makanya kita tuh sebenarnya mesti mencontoh dengan Malaysia zaman 30 tahun yang lalu. Kirim guru ke sini belajar, karena dulu kita lebih pinter. Nah sekarang kita terbalik. Kita itu harus mengambil guru-guru, orang-orang pinter itu janganlah ditarik ke luar negeri, dikasih beasiswa luar negeri, sebenarnya itu nggak balik. Yang ngajar di sini semuanya kurang bagus. Maksudnya bukan nggak bagus, kurang bagus. Kita kalah terus. Kalau misalnya kita itu bisa mempertahankan yang kita pinter, itu menjadi pendidik yang baik, digaji yang layak, mempunyai integritas yang bagus, menurut saya pendidikan Indonesia ini akan menjadi pasti lebih baik. Menurut saya begitu aja. Makasih. Terima kasih kembali Pak Sudibyo. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya silakan. Jawabnya begini. Pertama perbaikan kurikulum. Kurikulum terlalu general, jadi kurang spesifik. Katakan tidak semua anak peminatan sama, misalnya matematika belum tentu semua sama matematika. Sains misalnya belum tentu semua senang sains. Jadi peminatan itu yang dipakai untuk penilaian sehingga tidak terlalu umum gitu loh. Pertama, kedua adalah peningkatan mutu guru. Nah, itu perlu karena dana pendidikan jangan dipotong-potong, disunat-sunat seperti guru-guru yang sementara itu harus jadi guru tetap, dan Kementerian PJK harus segera mengangkat orang-orang yang berbobot itu gitu loh. Jangan didiamkan jadi guru kontrak terus. Nomor tiga adalah masalah materi pengajaran. Materi pengajaran harus disesuaikan dengan zaman sekarang, jangan terlalu tuna buku-bukunya, harus diupdate sesuai yang baik dan yang praktis sehingga tidak terlalu teoritis, sehingga anak-anak tidak dibebani terlalu berat dengan PR-PR itu gitu loh. Jadi di sini masalahnya masalah peningkatan mutu pendidikan lewat peningkatan daripada materi dari pendidikan itu sendiri dan mutu dari guru-guru itu sendiri, di samping anak-anaknya juga dipilih yang bagus-bagus gitu loh. Samping itu pendanaan nomor 4 itu adalah pendanaan dari pendidikan jangan dipakai untuk objek mencari uang, tapi malah justru pendidikan ini untuk investasi masa depan, cari perusahaan-perusahaan yang mau membantu pendidikan atau penerbit-penerbit yang mau membantu pendidikan, memberikan beasiswa dan sebagainya, sehingga mutu pendidikan akan makin tinggi gitu loh. Makasih. Terima kasih Pak Sudibyo. Dan pagi Lubert, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Silakan komentarannya. Dulu kita dipusingkan dengan gaji guru yang kecil ya. Setelah sekarang gaji guru sudah cukup besar, sekarang dipusingkan dengan mutu. Tapi tetap tidak sejahtera. Berarti ada ketidaksinkronan ya. Sedangkan dana yang dibutuhkan 20% dari APBN yang besar sekali ini, 300-an triliun ini, ya kan, dikemanakan itu, ya kan. Katanya tadi dikatakan jatuh ke proyek-proyek ya. Nah, di taman proyek ini itu yang sebagian kan diselewengkan oleh partai berkuasa kan itu kan. Nah, ini harusnya dicari ini. Kenapa bisa begini ya kan? Apakah menterinya yang tidak kompeten ya kan? Ya, sebentar pemilu nanti kita pilih presiden yang bagus yang akan membuat mutu pendidikan kita semakin bagus ya. Jadi bisa bersaing ini dikatakan rendah sekali ya. Cuma hanya di bawah, di atas Ghana ini. Berarti kalau Ghana itu paling rendah itu. Jadi Indonesia cuma di atasnya. Ya makasih. Jadi Pak Gilbert. Halo Pak Roman, selamat siang. Siang Pak Gona. Silakan komentar Anda. Yang pertama tentang angka 370 triliun. Dominan digunakan untuk gaji guru itu betul sekali, karena dari 7 sektor kementerian atau lembaga negara yang terbesar adalah kepasangan atau kementerian pertahanan, itu kalau nggak salah yang terakhir itu 77,7 triliun. Jadi untuk pendidikan itu ya kisarannya 70 lebih sedikit atau 70 kurang sedikit dari triliun, 70 triliun itu saya anggap tepatnya, saya tidak ingat. Kemudian yang kedua tentang lemahnya sektor matematika, pendidikan matematika. Coba iseng-iseng Mbak Dona kalau ketemu karyawan atau guru tapi di daerah gitu. Karena ini 4 tahun yang lalu saya punya anak buah yang sudah S1 Mbak Dona, tapi perbankan. Saya enggak aneh ketika dia sulit matematika karena 20 tahun lebih saya mengenal dia. Jadi dia ngeluh kepada saya, Pak, saya kok sulit sekali mengajarkan anak saya ketika bidang matematika itu ya. Saya kesederhana, Madonna. 1/3 ditambah 1/4 berapa? Repotan dia nyawat. Sarjana loh ini, 4 tahun yang lalu. Jadi sekarang umurnya 40-an. Iya. 1/3 tambah 1/4 itu pakai kalkulator pun repot Mbak Dona. 1/3 itu di kalkulator coba dipencet bagaimana itu berapa tampilannya. Baik, baik Pak Roman. Iya, jadi matematika ini sebagai bahan apa ya, para pengusaha kan ngeluh kualitas pendidikan kita. Betul itu, jadi matematika harus dibongkar dari SD. Terima kasih. Terima kasih Pak Roman. Pak Jimmy, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah menunggu Pak Jimmy, silakan komentar Anda. Ya, negara kita yang tercinta ini kalau mau di atas dana ya, tolonglah pilih presiden dan wakil presiden yang baru, yang berbobot, yang jangan hanya ngomong gede, ngomong kosong aja, yang bohong-bohongan di TV ya bisa dipercayain orang gitu ya. Ini yang bikin negara kita ini jadi rusak. Yang gemuk itu tetap banyak penyakit. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Andi, selamat ya. Siang selamat siang Mbak Dona. Silakan Pak Andi komentarnya. Ya, saya cuma komentar memang untuk di Indonesia ini nomor satu pendidikan yang paling penting untuk ditingkatkan. Tapi dengan dana 370 triliun itu, dengan hasil matematika ya pelajar pendidikan yang kurang maksimal, saya rasa dari pihak pemerintah, kalau memang ada keseriusan, saya rasa itu bisa diungkapkan di mana trouble kesalahannya. Hanya itu aja harapan dari kami masyarakat terhadap pemerintah untuk keseriusannya menghadapi pendidikan, permasalahan pendidikan. Demikian Mbak Dona, terima kasih, dilanjut. Baik, terima kasih Mbak Andi ya.